balik senyummu tersimpan letihmu, penuh rasa bangga kau melahirkanku, kau ajarkanku segala yang kau tahu, penuh rasa bahagia kau menjaga. Tulus doa laksana